Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Qala rahimahullah al-hadith al-hadi wal khamsun wa thalathumi'ah. Hadis yang ke 351. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Anas ibn Malik radhiyallahu taala an, beliau berkata, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-Madinati ila Makkah. Fakana yusalli ra'ataini hatta raja'na ila al-Madinah. Muttafaqun alaih. Wal-lafdu lil-Bukhari. Kami pernah keluar bersama Rasulullah SAW dari kota Madinah menuju ke Makkah. Maka beliau sholat di Makkah dua rakaat. Sampai kami pulang kembali ke Madinah. Hadis ini disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Dan lafadznya milik Al-Imam Al-Bukhari. Nah. Al-Hadith Al-Thani Wal-Khamsun Wa-Thalathumi'ah. Hadis yang ke-352. Wa'an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah qol, dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas semoga Allah taala meridhai keduanya, ia berkata, aqaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam 19 yauman yaqsur. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah tinggal di Makkah selama 19 hari. Beliau selalu mengqasar sholatnya. Wa fi lafdin, dalam sebuah lafad bimak kata tis ata asara yauman. Dalam lafad yang lain disebutkan dengan jelas, di Mekah selama 19 hari. Rawahu al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari. Wa fi riwayatin li Abi Dawud. Dan di dalam riwayat lain, riwayat Abu Dawud, sab'a asyar, 17 hari. Naam. Sahih. Sahahahu al-Albani fi Sahih Sunan Abi Dawud. Wa fi ukhra, dan dalam riwayat yang lain, khamsa asyar, 15 hari. Daif. Dha'afahu Al-Albani fi Dhaif Abi Dawud. Lianna fi isnadihi Ali ibnu Zaid ibnu Jud'an. Ali ibnu Zaid ibnu Jud'an. Wa huwa dhaif inda al-aqtar. Karena dalam sanadnya ada rawi yang bernama Ali ibnu Zaid ibnu Jud'an. Dia dhaif menurut kebanyakan alul hadis. Walahu an Imran ibni Husain. Dan juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dari sahabat Imran ibni Husain. Samania Asra. Beliau tinggal di Makkah selama 18 hari. Dhaif. Dha'afahu al-Albani fi dha'if al-Jami. Qala al-Hafidh Ibn Hajar Asqalani rahmatullah al-hadith al-thalith wal-khamsun wa thalathumi'ah. وله عن جابر diriwayatkan juga oleh Abu Dawud dari sahabat yang mulia Jabir radhiyallahu taala an aqama bi Tabuk 20 yauman yaqsur shalah. Beliau tinggal di Tabuk selama 20 hari mengkosong solat. Warwatuhu siqat. Rawi-rawinya siqah. Illa anna ukhtilifa fi waslih. Hanya saja diperselisihkan kemausulannya. Apakah mausul sampai Rasulullah ataukah hanya sampai Jabir saja. Naam. As-sahih annahu mausul. Kama qala al-Syaikh Ibn Baz rahmatullah. Wa shahahahu al-Albani fil Irwa. Dan disahihkan oleh al-Albani dalam kitab beliau Al-Irwa, yakni Irwaul Ghalil. Fiha fawaid. Dalam hadis-hadis tadi ada beberapa faedah. Al-faedatul ula. Qasas salah fi safar min sunnatin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qasas salati fi safar min sunnatin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mengqasar salat ketika safar termasuk sunnah Nabi, yakni ajaran Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tsaniyah, faedah yang kedua. annal musafir yutarahhasu min khini atau min khinin yakhruju min baladih walau lam yujawiz milan. Musafir itu sudah diberi rasa semenjak dia keluar dari mana ini? Daerahnya. Walaupun belum sampai satu mil meninggalkan kampung halamannya. Ya. Bisa keluar rumah, keluar kampung, agak kelihatan. Nah, walaupun gak sampai satu mil, sudah dapat rasa. Karena itu bukan tujuan akhir safarnya. Tapi apa ini? Di tengah-tengah safar. Jadi kalian misalkan, start dari pondok. Ya. Baru sampai sembayat sana. Belum masuk tol, ya. Ternyata mobilnya mogok. Datang waktu sholat. Kalian bisa kosor. Karena sudah apa ini? Terhitung musafir. Karena itu bukan tujuan akhir safar kalian. Nah. Tapi kalau kalian masih di pondok, dah pakai baju yang bagus, kemas-kemas, ya, nah masih belum jalan, mobilnya starter mogok, nah, datang waktu sholat, ya itmam belum, nah, paham ya? Nah, ini faedah penting, sehingga kalian tidak bingung, masih baru jalan. Gak sampai satu mil kok kosor loh. Nah, kita itu sudah safar ini, musafir. Ya, naam. Kita keluar dari perkampungan. Jelas. Nah, safarnya ke Kalimantan. Nah, tujuan akhirnya. Baru sampai sebayat. Belum masuk tol, sudah mogok. Maka sudah boleh safar. Boleh apa ini? Kosong. Asalisa. Yang ketiga. Anil musafir yaksuru sholatahu hatta ya'uda ila baladihi ويدخل البلد مسافر itu tetap boleh mengqasar salatnya sampai dia kembali ke kampung halamannya dan masuk ke kampung halamannya. Jadi misalkan safar ke Malang. Ya sudah, boleh kosor. Malang mau balik lagi ke pondok, ya. Itu masih boleh safar. Boleh apa ini? Kosor. Masih boleh kosor. Sampai kalian masuk dalam apa ini? Lingkungan pondok. Baru sudah enggak boleh lagi, ya. Nah, walaupun bekas-bekas safar masih tersisa, ya rambutnya bau debu, pakaiannya juga bau debu, ya mobilnya juga berdebu, yang lainnya capek. Nah, mantan musafir. Tapi sudah tidak musafir lagi, sudah masuk. Tapi belum masuk perkampungan, masih boleh. Nah, begitu. Misalkan kalian dari Malang balik lagi ke sini, kemudian ingin cari makan di luar sebelum masuk pondok. Masuk pondok kan makannya susah. Nah, hanya kalian makan dulu di rest area tol sana. Kosor salatnya masih. Baik. Arabiah, faedah yang keempat. Al-musafir yutarakhasu walau lam yajid bihi as-sayr. Musafir tetap boleh mengambil rukhsah, yakni mengqasa salat, sekalipun dia tidak sedang berjalan. Nah, sebagaimana yang telah ditanyakan kemarin, musafir itu ada yang sa'ir, ada yang nazil. Nah, yang sa'ir itu berarti sedang apa ini? Dalam perjalanan, singgah sebentar, lanjut lagi, ya. Itu jelas. Yang nazil berarti sudah sampai tujuan di tempat safarnya, singgah di suatu tempat. Itu juga masih musafir. Dan masih boleh mengambil rukhsah apa ini? Qasar. Walaupun tidak sedang berjalan. Rasulullah tinggal di Mekah. Ya, dari Madinah ke Mekah. Beberapa hari di Mekah qasar. Tidak sedang jalan. Baik. Al-Khamisah. Al-musafir yaqsuru salatahu madama lam yanwil iqamah walau talat muddatuhu. Musafir tetap boleh mengqasa salat selama dia tidak niat untuk mukim di situ. Walaupun dia tinggal di situ dalam waktu yang lama. Ya, ini jangan sampai disalahpaham, ya. Walaupun dia lama di situ. Mukim, ya para betina azakumullah, ialah seorang tinggal di satu tempat dan berniat tinggal di sana dengan ciri kebutuhan sehari-harinya dan lain-lainnya ada di situ. Nah, bersihkan kasurnya, pantalnya, lemarinya, peralatan cucinya, ya, nanti tempat belajarnya mana. Walaupun KTP-nya bukan KTP setempat, ya. Dan kalian, rumah kalian misalnya di mana? Di Jakarta. Kalian mondok ke sini. Itu mukim, ya. Jangan bilang, mana enggak punya niat tinggal di sini, Ustaz. Saya di sini cuma menyelesaikan program saja sampai din 3. Lho, din 1, din 2, din 3, 4 tahun. KTP saya masih Jakarta. Terus kamu kosong terus begitu. Enggak, ya. Nah, begitu daftar di pondok berarti sudah jelas kalian niat apa ini? Mukim di sini. Masuk sakan apa enggak? Masuk sakan, tidak di ruang tamu kan. Nah, jadi masuk sakan. Berarti itu adalah tempat tinggal kalian, mukim. Jadi enggak masuk seperti itu. Tapi kalau kalian dari Jakarta kemudian ziarah, pengen kunjung ke teman-temannya yang ada di pondok sini. Nah, kunjung 10 hari. Tinggal di ruang tamu. Nah. Itu mukim atau musafir? Hah? Musafir. Nah. Karena dia tidak niat jadi santri sini dan tinggal di sakan sini. Jadi itu musafir. Walaupun lama di situ. Kenapa kok lama? Beli tiket gak dapat. Nah, tiket tercepat ialah setengah bulan setelah itu. Lain kalau ditanya, lebih afdal mana dia mengkosor sholatnya, sholat sendiri atau ikut jamaah bersama imam yang mukim? Itu lebih afdal ikut jamaah dengan imam yang mukim. Tapi seandainya dia ketinggalan, masbuk total, sholatnya kosor. Atau tertidur bangun, ketinggalan, sholat sendirian di ruang tamu, kosor. Jelas. Nah. Namun para ulama berbeda pendapat, ikhwan fillah azakumullah, tentang seorang yang tinggal di tempat safarnya jika lebih dari 4 hari. Mayoritas pengikut madhab Hambali mengatakan kalau ada seorang yang niat tinggal di tempat safarnya lebih dari 4 hari, nah, maka dia harus itmam. Kosor 4 hari selebihnya itmam. Ya. Adapun pendapat dari para ulama yang lain berdasarkan hadis ini, ada yang mengatakan 19 hari. Jadi kalau lebih dari 19 hari, itmam. Jadi dikasih waktu kosor 19 hari. Kalau lebih dari 19 hari, itmam. Ada juga yang berpendapat berdasarkan hadis ini, sebagaimana yang kita sebutkan faedahnya. Walau talat muddatuhu madama lam yanwin iqamah. Walaupun waktunya lama, tapi dia tidak niat mukim di situ, tetap kosong. Karena apa yang disebutkan dalam hadis ini itu bukan pembatasan. Hanya menjelaskan kasus Nabi itu pernah dari Madinah safar ke Mekah. Ketika di Mekah beliau mengkosor sholatnya sampai 19 hari. kemudian pulang. Artinya seandainya beliau lebih dari itu pun akan mengkosor. Hanya saja saat itu waktu beliau di Mekah hanya 19 sampai ini hari. Bukan pembatasan. Nah, ikhtilafnya seperti itu. Dan ini insya Allah pendapat yang kuat berdasarkan hadis ini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, kalau kita tinggal di tempat safar kita dan belum niat iqamah, yakni tidak niat mukim, maka kita masih boleh mengqasar sholat. Tapi tadi itu, kalau dengar adzan, tidak ada kesibukan, yang lebih afdol ialah ikut berjamaah bersama imam yang mukim. Tapi kalau kalian ikut pendapat madzhab Hambali, 4 hari boleh kosong. Lebih dari itu itmam. Tafadhol. Atau 19 hari lebihnya itmam. Tafadhol. Monggo. Jelas. Ikhtilaf sejak dulu hingga kini sampai waktu yang tak terbatas nanti, ikhtilaf semacam itu terus terjadi. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kalau ada yang bertanya, bagaimana kalau pulang ke mertua? Dihitung mukim atau musafir kalau sudah sampai tempat mertua. Baik kita sebagai menantunya atau istri kita yang dulunya sama orang tuanya di situ, dilahirkan di situ. Misalkan saya, ya, orang Sidayu asli. Dapat orang Pekalongan asli. Asli Pekalongan, ya. Nah, saya ke mertua bersama istri. Tapi kalau perjalanan antara Sidayu Pekalongan jelas enggak ada masalah kan, musafir kan, atau dari Pekalongan menuju ke Sidayu lagi dalam tengah-tengah perjalanan musafir kan. Nah, di sana saya biasanya menghabiskan waktu 15 hari liburan. Nah, saya dihitung mukim atau musafir. Terus istri saya yang asli orang situ, yang sekarang tinggal sama saya di Sidayu, apakah dianggap mukim di situ? Jawab. Apa siapa ini? Hah? Pokok diam. Kalian perhatikan hadis ini. Rasul itu lahir di mana? Di Makkah. Terus kemudian beliau hijrah ke Madinah. Terus mukim di Madinah. Rumahnya di Madinah. Istri beliau juga di Madinah. Yang dulu di Mekah juga. Naam. Terus kembali ke Mekah sebagai musafir. Terus di Mekah kosor. Ya kan? Naam. Sudah bukan orang Mekah lagi. Berarti apa ini? Musafir. Selama tidak niat mukim. Selama tidak pindah tinggal di sana. Tapi kalau sudah tinggal di sana, enggak Sidayu lagi di sana, ya, ya sudah mukim. Ya. Bagaimana dengan istri yang asli orang sana? Nah, rumahnya sudah pindah ke Sidayu. Itu rumah orang tua. Paham ya? Zahfir. Ini yang rajih. Naam. Annal insan walau mara fi baladin qad tazawwaja fihi fa innahu yu'tabaru nafsuhu musafiran. Wa hadha khilaful qawli al-mashhur fi madhhab al-Hanabilah alladhina qalu inna man mara musafiran bi baladin qad tazawwaja fihi atab. Seorang itu kalau lewat di tempat tempat dia menikah sama istrinya dulu, jadi pertama berarti ya, dia tetap dianggap musafir. Berbeda dengan pendapat yang masyhur dari pendapat Madzhab Hambali yang mengatakan kalau ada musafir lewat di sebuah daerah tempat dia menikah dulu, yaitu di mertuanya atau itmam. Hadis ini sebagai bantahan. Baik, sebagai apa ini? Bantahan. Pertanyaan kedua. Kalau istri kita lebih dari satu dan ditempatkan di daerah yang berbeda. Satu di Sidayu, satunya lagi di mana? Di Lumajang. Taib, beri jauh jaraknya. Setengah bulan di Sidayu, setengah bulan di Lumajang. Nah, ketika kita setengah bulan di Lumajang, istri kedua itu dihitung mukim atau musafir? Ini bukan perjalanan antara Sidayu Lumajang atau Lumajang Sidayu. Tapi ketika sudah sampai di Lumajang, di rumah kita yang ada istri kedua di sana. Mukim atau musafir? Hah? Mukim, barakofikum, itu adalah rumah kita yang kedua. Ada istri kita di sana. Ya. Nah. Jelas. Patokannya istri. Kalau bukan istri, maka musafir. Maksudnya gimana maksudnya? Nah. Dulu pernah tinggal di Lumajang bersama dengan nenek di sana. Barakum. Dulu. Sekarang dia punya rumah sendiri di Sidayu. Maka ketika ke sana, ke rumah nenek, nah, berkunjung ke sana, itu kita apa ini? Musafir. Karena itu bukan rumah kita lagi. Nenek bukan istri kita. Tapi nenek kita. Ya, nah. Paham ya? Kalau istrinya empat begitu, terus satu jalur. Ya, sehingga sini mukim, sehingga sana mukim, mukim. Gitu. Ketika sampai di tempat tujuan rumah istri kita. Ya. Nah, jelas. Ada istri kita di situ dan anaknya, misalkan. Yang penting istrinya ya di situ. Bagaimana seandainya orang itu punya lebih dari satu rumah, persinggahan, rumah yang dipakai untuk dia dan istrinya di Sidayu, rumah persinggahannya ada di Tuban satu. Ada di Pati satu, ada di Kudus satu, ada di Semarang satu. Tuban, Pati, Kudus, Semarang. Ada di Kalongan satu. Di mana dia? Rumah tak berpenghuni. Rumah villa, tempat singgah. Nyopir sampai Tuban, capek, istirahat di rumah itu. Musafir atau mukim? Musafir. Sampai Pati capek, istirahat di situ. Musafir atau mukim? Musafir. sampai Kudus musafir, sampai Semarang musafir, sampai Pekalongan musafir. Karena itu bukan rumah yang ada istri kita di situ, tapi rumah tempat apa ini? Singgah sementara. Ya. Ini banyak muskilah-muskilah yang ditanyakan oleh beberapa ikhwah masalah itu. Dan sudah terjawab barakallahu dengan hadis ini. Nah. Wallahu ta'ala alam bissawab. Nah, ini pertanyaannya cukup bagus ini, pancing ini. Ustaz, bagaimana dengan santri jika pulang ke kampung halaman ketika liburan? Apakah boleh dikosor juga? Barakofikum. Iya. Ketika belum sampai rumah. Jika pulang ke kampung halaman ketika liburan, apakah boleh dikosor? Iya. Jika belum sampai rumahnya. Kalau sudah sampai rumahnya, mukim dia. Kecuali dia telah menikah di pondok dan kontak di pondok dan itu bukan rumahnya lagi, tapi rumah orang tua. Kalau itu adalah rumahnya dia, karena dia masih bujangan, belum nikah, di bawah tanggung jawab orang tua, mukim. Pulang ke Banyuwangi, kim. Kecuali antum nikah di sini, terus jadi orang sini, ya. Dan tidak punya niat mukim di Banyuwangi, ketika jenguk orang tua di sana, ya musafir. Tapi kalau memang tempat tinggalnya di Banyuwangi sana juga. Ya, nah, orang tuanya di sana yang menanggungnya, ya, ya, mukim. Ketika kita pulang ke rumah dalam jarak safar hanya beberapa jam saja, apakah boleh kita mengqasar sholat sebelum sampai rumah kalian? Misalkan, ya. Kalian naik pesawat, sini Kalimantan, 1 jam. Tapi turun dari bandara, rumah kalian masih belum kelihatan perkampungannya, masih boleh kosor. Tapi begitu sudah ada tulisan, selamat datang di kota, apa gitu, tempat antum itu, sudah gak boleh kosor. Nah. Apa hukum menjamak sholat Jumat dan sholat safar? Apa hukum menjamak sholat Jumat dan sholat asar ketika safar? Kalau safar gak usah Jumatan. Duhur, asar, qasar. Gimana nah. Ya. Kalau ikut Jumatan? Habis itu mengqasar sekalian sholat asar. Menjamak sekalian sholat asar. Ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan enggak boleh. Yang mengatakan boleh, ya menyamakan kedudukan sholat Jumat dengan sholat duhur. Ya, wallahu ta'ala lebih suat. Nah. Ini urusan jamaah lagi, ya. Ini tadi yang kita bahas urusan kosor-kosor terus. Ya. Kosor itu bukan jamaah. Jamaah itu belok. Bukan apa ini? Qasar. Kalau qasar itu meringkas sholat 4 rakaat jadi 2 rakaat. Kalau menjamak itu menggabung 2 sholat di 1 waktu. Ya, bisa qasar plus jamak, bisa itmam plus jamak. Nah, itu akan kita bahas pada pertemuan berikutnya tentang masalah jamak. Nah, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.